kalau menjadi orang yang tenang seperti digambarkan di ayat ini, ya ayatnya Tuhan Rasul Muhammad, takutlah pada ancaman siksa akhirat. Yang mana ancamannya? Lihat ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii'a yawmaidhin bi jahannam sendiri, jangan jadi orang yang hanya memikirkan keluarga sendiri, jangan jadi pecinta harta, jangan campur adukkan hak dan batil, jangan. Ada susu segala, tapi campur racun setetes. Ada susu sesloki, tapi murni nggak campur racun, pilih mana? Enggak deh kayaknya, pilih yang segala. Mudah-mudahan racunnya sudah ternetralisir sama yang lain gitu. Baik, jamarakumullah. Pokoknya merasa cukuplah dengan yang halal, merasa cukuplah dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup. Kalau nanti dapat harta, jangan terlalu girang. Apalagi tante-tante girang pula gitu, gara-gara dapat harta. Kalau kehilangan dunia juga gak usah terlalu susah, Allah marah. Kenapa? Karena Allah memberikan dunia itu kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Tapi Allah hanya memberikan agama kepada yang dicintainya. Ini kita mesti pahami ya, peta-peta seperti ini. Dan jangan pernah jadikan hawa nafsu sebagai standar. Kalau satu hari dapat nikmat tapi cocok sama hawa nafsu, percayalah itu bencana. Tapi kalau satu hari kelihatan dapat musibah dan tidak disukai oleh hawa nafsu, percayalah, ini sebetulnya nikmat di balik ini semua. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya saat itu telah sudah. Lalu dia akan berkata seperti ini, ya laitani qaddamtu hayati, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku di dunia. Tapi sistem sudah harus berjalan. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengikat seperti ikatannya. Itu gambaran hierarkis suasana siksa neraka jahanam yang tidak akan pernah ada yang menyamainya. Apinya api Allah, bukan api manusia. Azabnya azab Allah, bukan azab makhluk. Dahsyat itu azabnya. Kalau sekarang di dunia yang lagi diazab, ini sebetulnya lebih kepada penyucian dosa, masih berbalut kasih sayang. Dia berharap tidak ada lagi kasih sayang. Waktu saya suruh anak saya dan dia sambil nangis, dia pikir bapaknya galak banget. Enggak, sebetulnya bapaknya mau nangis saat itu. Sebetulnya waktu sudah pergi berenang, muka saya melotot, tapi hati saya sebetulnya enggak tega. Tapi setelah itu dia sadar bahwa ini adalah kasih sayang. Tapi awalnya seakan-akan, ini buat ibu-ibu ya, kalau ini mendidik anak-anaknya menjadi tidak banci, harus berani lepas. Jadikan anak itu seperti busur. Kita busurnya dia anak panah, harus berani lepas. Harus berani untuk masa depan. Baru kemudian ada panggilan, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan setelah dapat ilmu yang lima itu, jamaah di sini semua tergolong yang mutmainnah semua. Ini ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Baru kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita lihat tafsir jalan lainnya. Irji'i ila rabbiki. Setelah punya sifat yang lima itu, Allah ajak, jadi yang boleh kembali kepada Allah, yang terpilih menjadi nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang sudah punya lima sifat di atas. Perkataan ini diucapkan kepadanya sewaktu ia menjelang mati. Digambarkan dalam riwayat hadis, nanti ada malaikat yang akan mengunjungi kita insya Allah dan berkata kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Ingat-ingat ya, bentar lagi mati ini sendirian. Ya ini kembalilah kamu kepada perintah dan kehendak Allah. Jadi kalau nanti ada lagi gak resah, biasanya karena jauh ya dari kehendak Allah, lebih banyak mengikuti maunya sendiri. Radiyatun, dengan hati yang puas akan pahala yang kamu terima. Radiyat, kamu pasti puas dengan balasan Allah. Mardiyah, lagi diridhoi, udah puas dari di sisi sendiri, Allah kemudian juga meridhoi, jadi sudah double itu kepuasan. Lagi diridhoi di sisi Allah, maksudnya semua amal perbuatanmu diridhoi di sisinya. Jiwa yang beriman itu merasa puas dan diridhoi. Kedudukan kedua lafal ini menjadi kata keterangan keadaan, kemudian dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, fadkhuli, maka masuklah ke dalam jamaah ibadi, hamba-hambaku yang saleh. Wadakhilna birahmatika fi ibadika salihin. wadukuli jannati, dan masuklah ke dalam surga bersama dengan hamba-hambaku yang saleh. Bapak dan Ibu, sering-sering bilang begini sama diri sendiri, mengulang visi. Kita ini mau masuk surga kan? Gitu ya? Sering-sering diulang omongan itu. Enggak deh, gue pengen masuk surga, gue capek kayak gitu. Sering-sering. Bapak-bapak sering-sering kayak gitu ngomong. Oke, thank you bapak-bapak deh. Lu aja ngambil proyek itu deh. Enggak, kalau kita gak ngambil daripada diambil orang lain. Enggak, gue pengen masuk surga, gak mau gitu-gitu lagi. Itu masalah lo. Ketika ada tawaran-tawaran yang membuat kita bakal ke neraka gitu, kan biasanya ada gangguan. Kan kita gak minta, ini kan dikirimin, ini kan dikasih. Enggak deh, gue masuk surga, gak mau lagi gitu-gitu. Jadi kita harus selalu mengulang-ulang visi hidup yang pengen masuk surga. Harus mulai, ke anak-anak juga begitu. Anak-anak juga sering-sering diajak ngomong kayak gitu. Nah, jangan teriak-teriak ya, ya. Kenapa? Karena di surga itu penduduknya tuh gak suka teriak-teriak. Pak, piringnya mana? Itu orang ini mesti kerasan begitu. Itu mesti kerasan. Bilang sama dia, penduduk surga itu perkataannya lembut. Kalau sudah mulai nakal, nak, mama pengen masuk surga, nanti kalau kamu gak sholat begini, kamu mau mama masuk neraka. Enggak. Mungkin agak cepat itu. Ini buat ibu-ibu muda di bahasanya ya. Kalau yang udah tua gimana, Ustaz? Yang sudah punya mantu ini bahasanya, tapi masih gak mau sholat juga. Begini, saya kasih ilmunya. Kalau ada yang tidak bahagia dengan anaknya, apapun masalahnya, ada jalannya supaya bahagia. Caranya begini. Ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya. Saya ulangi. Ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya. Apa maksudnya Ustaz? Jangan cuma lo kasih duit sekolah, lo kasih duit kuliah, lo kasih duit belajar. Enggak begitu. Ini mah sama aja apa ya, berkebun gitu, dikasih tukang kebun kemudian suruh siramin. Dia gak kenal sama itu. Dia gak kenal sama itu. Saya sengaja didik juga anak saya punya piaraan. Merpatinya banyak, ada juga kucingnya, ada juga ayamnya, ada juga mainannya semua. Cuma kudanya yang gak boleh saya taruh di situ. Taruh di, saya mau dia berkuda. Dan harus pengalaman jatuh dari kuda. Sebetulnya saya mau itu. Ini rawan. Supaya dia terbiasa hidup bersama hewan. Dan supaya dia terlatih untuk punya rasa perhatian kepada hewannya. Sebagaimana para nabi dan rasul itu selalu dikasih PR jadi penggembala biasanya. Sejak kecilnya. Punya rasa perhatian dan akhirnya saya belajar sendiri gitu kalau pagi. Jadi kalau kita yang datang, burung hewan ini gak takut. Tapi kalau orang lain yang hatinya takut sama si hewan ini juga dia lari. Ya risikonya banyak kotorannya lah ya yang harus dibersihkan setiap hari. Tetapi di dalam menjalani hidup ini, kalau ingin hidup ini apa ya, masuk surga gitu ya, kita di dalam otak kita ini kita harus kunci. Gue pengen masuk surga, saya pengen masuk surga. Jadi dikit-dikit punya urusannya ke surga. Cari teman yang bisa buat kamu masuk surga. Cari lingkungan yang bisa bikin kamu ke surga. Nah, itu dari kecil. Makanya lihat bahasa hadis. Barang siapa ia keluar dari rumahnya dan berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk surga. Jadi cari ilmu itu bukan supaya dapat kerja. Bilang sama anak-anak kita yang kuliah, ajarkan kepada mereka supaya sungguh-sungguh menuntut ilmu. Bilang sama yang pada punya suka malas-malas datang ke sini, on off. Orang yang menuntut ilmu di jalan, ya, sampai suatu tempat sebetulnya sedang dimudahkan masuk sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu juga memberi makan kepada orang lain supaya mudah masuk surga. Gak apa-apa, Ustaz, jadi tendensius dong, Ustaz. Perbuatan baik kita kok kayaknya pengen surga deh. Bukankah ada doa seorang wali, Tuhan, jika aku berbuat baik, karena ingin mendapatkan surga-Mu, jauhkan aku dari surga-Mu. Tuhan, jika aku meninggalkan keburukan karena takut pada neraka-Mu, jelaskan aku kepada neraka-Mu. Iya, itu sisi Rabi al-Adawi, ya, levelnya gak kayak lu, itu bukan hadis. Itu syair motivasi, tapi Allah yang janjikan, kan Rasul yang bilang, barang siapa berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan untuk masuk surga. Udah betul dari rumahmu ke Pondok Indah mau ngaji, mau dibelokin, karena hari ini sil terakhir, hanya sampai jam 12 hari Selasa sampai jam 12. Kemana dulu? Ke surga dulu atau ke neraka dulu? Jadi sering-sering fadhuli fi ibadi wa dhuli jannah. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz mengenai pemimpin kita. Sebentar lagi kita akan memilih wakil kita. Kami tentu sangat bingung sekarang ini. Sebagai orang Islam tentu memilih kendaraan Islam ini. Tapi kalau kita lihat kendaraan Islam ini banyak yang sudah bercampur baur. Pengurusnya ada yang kafir, ada macam-macam, ada yang korupsi. Dan saya pernah sering mendengar Pak Ustaz bahwa kita tunggu tanggal mainnya. Apakah sikap kita pada tanggal pemilihan nanti kita akan golput atau bagaimana? Sebab kalau kita lihat tidak ada yang tepat di hati kita. Kalau kita golput tentu kita bertentangan dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kita ini dihadapkan pada situasi yang sulit. Siapapun yang kita pilih tidak memuaskan, begitu kan? Ya, ini kondisinya. Nah, kita harus pahami dulu pada kondisi itu. Kalau tidak memilih apa resikonya, kalau memilih apa resikonya. Simpel saja, begini. Saya tidak pada posisi oposisi atau pada posisi sebagai orang pemerintah, enggak. Saya sebagai guru ngaji. Ini tugas berat saya. Tugas berat seorang ulama sebetulnya adalah menjaga akidah umat. Menjaga akidah umat dengan semua risikonya. Memang berat menjadi orang pada posisi ulama ini, berat sekali, Pak. Sebab dia harus memerintah tapi enggak punya kekuasaan. Dia harus melarang tapi enggak punya kekuasaan di undang-undang. Dia diperintahkan untuk menyosialisasikan tapi enggak punya uang. Ini agak berat untuk menjaga akidah umat ini. Kalau betul-betul menjadi ulama. Saya di Amerika, di California 2 hari yang lalu mereka sudah nyoblos. Ya, untuk dikirimkan ke konjen, kan? Nah, saya sudah harus menjawab Ustadz guru saya. Saya di sini cuma dikasih nomor sama nama. nomor partai sama nama. Saya nggak tahu, nggak kenal siapa orangnya. Orangnya ada di Jakarta semua, Ustaz. Sementara saya disuruh milih di California. Jadi Ustaz yang bertanggung jawab memilihkan buat saya. Jadi mata saya mata Ustaz. Berarti kan saya harus mengambil resiko kan? Ini yang namanya akhafud dararai. Memilih dua resiko yang paling kecil pada kondisi seperti ini. Mana resikonya yang paling kecil? Saya sebutlah nama partai X, saya sebutlah nama seseorang gitu. Yang dia juga enggak tahu kalau saya melakukan ini. Ya. Cuma sayangnya orang partai Islam lah itu sih yang enggak mau juga koordinasi kegeeran sendiri gitu. Ya harusnya komunikasi. Soal kita punya simpul masyarakat yang punya pengaruh luas. Jadi saya akan dudukkan besok bersama-sama, ya, dan hari ini juga akan ada pertemuan di Majelis Ulama. Jadi kesimpulannya kalau saya bilang, ambil resiko yang paling kecil dari dua pilihan yang buruk itu. Resiko paling kecil, Pak. Ini cara berpikirnya dulu. Nanti Bapak lebih tahu di lapangan supaya saya nggak kempen di sini. Salah kalau saya kampanye. Ya, pertama yang jelas lihat manusianya dulu. Lihat manusianya, dia muslim bukan? Kalau mau cari yang ideal, nggak mungkin lah. Nggak mungkin dapat yang ideal. Kalau sistemnya salah, mau minta orang yang benar. Nah, sekarang memang kondisinya seperti ini. Kepada anak muda juga saya bilang, nggak usah cover-coverin deh yang di parlemen. Lu kerja aja di luar yang lebih bagus. Jadi, pilih yang Islam. Kalaupun ada orang partai Islam yang kafir, berdasarkan ijtihad mereka yang ada di dalam, sudahlah, mereka lebih tahu kondisinya. Lihat Pak, ini bahasa ulama begini. Ini kata Ibnu Qayyim, zallatul ulama aqdaru wa hum bihar. Ini prinsip berpikir saya. Ini sambil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika seorang ulama tergelincir salah, dia kan juga manusia kan? Ya. Ketika seorang ulama tergelincir lalu salah, itu memang kotoran. Tetapi ulama itu adalah laut. Itu memang kotoran, tapi ulama itu adalah lautan ilmu. Dalam fikih, jika ada air dalam fikih Imam Syafi'i, sesuai di dalam hadis Nabi SAW, jika ada air lebih dari dua kullah, kullatain, jadi tingginya 60, kolam itu lebarnya 60, panjangnya juga 60, itu kira-kira dua kullah. Kalau kemasukan najis, tetap suci gak? Tetap, boleh gak masukkan tangan di situ? Kotor gak airnya? Tidak. Jadi kalau ada air dua kullah bisa tetap mensucikan air boleh pakai wudu, bagaimana dengan lautan yang terkotori? Boleh gak? Sekarang pinggir laut deh. Tepi laut kancol saja bos saja wudhu. Ada timbal nggak di sini? Boleh nggak sangat berwudhu di situ? Air laut sangat buat berwudhu. Boleh. Jadi kalau kita pengen bersih semuanya di kondisi seperti ini, kayaknya cacat deh kriterianya. Cuma idealisme harus selalu terbangun. Jadi saya dan teman-teman sebetulnya miris seperti Bapak juga. Kau sakiti aku, tapi aku tetap memilihmu. Itu judulnya. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini. Tadi begini, saya ingin bacakan satu asbabun nuzul materi hari ini sebagai kesimpulan. Ya, ini kesimpulan materi hari ini. Ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dengar ibu, bapak, baik-baik. Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Buraidah yang berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah. Dari Juwayrib, dari Abu Had, dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang membeli sumur Rumah yang dengannya ia mendapatkan air yang tawar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya. Utsman bin Affan lantas membeli sumur itu. Rasulullah SAW lalu berkata, apakah engkau bersedia menjadikannya sumur umum, tempat semua orang mengambil air? Utsman menjawab iya. Terhadap sikap Utsman ini, Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat, hai jiwa yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.